Sayang, jujur kita mau bilang parale. Malam ini kita sih bisa tidur tanpa ale. Kita sih biasa jalan hidup ini tanpa ale. Kita sih biasa. Mungkinkah beta harus pergi selamanya dari ale? Terima kasih.